Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Dalam sebagian riwayat ridhan bima yasna, dan dalam riwayat di kitab ini liridallahi anhu. Apa yang dimaksud dengan lafaz dalam hadis ini innal malaika la tadau ajnihataha? Indak ya Abu Abdul Bab. Terus baik, ya rajin dalam masalah ini sebagaimana dalam zahir hadis bahwasanya para malaikat apa mendekat dan menghadiri majelis-majelis zikir, nah majelis-majelis ilmu, nah baik, dan melingkupi mereka dengan sayap-sayap yang Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka. Karena para malaikat di antara sifatnya afanifidah memiliki sayap. Nah, dalil yang menunjukkannya bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka sayap. Indaknya Umar. Baik. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di awal-awal surat Fatir. Naam. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Ja'ilal malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Naam, ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Dan negatif makna kulas dan rubah dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Nah, ini dalil dari juga dijadikan dalil oleh kalangan ingkar sunnah untuk masalah apa ini? Hah? Nah, orang-orang ingkar sunnah panikilah menjadikan dalil ini untuk apa? Untuk rokaat-rokaat di dalam sholat. Mereka tidak beriman terhadap sunnah. Ketika ditanya, lalu apa dalil kalian bahwasanya sholat duhur itu 4 rokaat, sholat subuh 2 rokaat, sholat naam maghrib 3 rokaat dengan ayat tadi naam si'ilil malaikati urusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Alul batil alhamdulillah. Nah, tatkala mereka berpaling dari al-haq, ya, akan terjatuh dalam berbagai macam kerancuan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan al-malaikat sebagai rasul. Di sana ada ayat yang menggabungkan bahwasanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala ada dari kalangan malaikat, juga ada dari kalangan manusia. Jadi rasul-rasul Allah ada dua golongan ini. Man ya'ti bil ayah Ahmad. Baik. Barakallahu fiik. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah pilih dari kalangan para malaikat sebagai rasul-rasulnya, juga dari kalangan manusia diutus, na'am, Allah pilih, na'am, dijadikan rasul-rasulnya. Dan para malaikat secara keseluruhan mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, na'am, yang tidak pernah bermaksiat. Dalam keadaan demikian mereka mendekat alhamdulillah kepada para penuntut ilmu, mendekat di majelis-majelis ilmu, menghadirinya. Oleh karena telah butuh kita untuk apa? Beradab di majelis ilmu. Nah, karena di sana ada para malaikat yang ikut hadir, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang kita mengharapkan doa-doa dari mereka. Yang jelas mereka adalah hamba-hamba yang soleh. Time kita masuk pada fasal berikutnya, makna ilhamil hayawanat. Makna dari diberikannya ilham kepada hewan-hewan untuk apa? Memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda yang telah kita lewati, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fi jawfil ma. Sungguhnya seorang yang berilmu akan memintakan ampun baginya apa saja yang di langit dan yang di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Nah, maknanya apa ini? Dikatakan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, amma ilhamul hayawanati min istighfari lahum faqila li annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ihim. Adapun ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan-hewan untuk beristighfar, memintakan ampunan bagi ahli ilm, maka maknanya dikatakan oleh para ulama, dikarenakan hewan-hewan tersebut diciptakan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah dan kemanfaatan mereka. Dan ini memang secara umum ikhwanillah, apa-apa yang ada di muka bumi ini, dari benda-benda yang hidup maupun yang mati, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemaslahatan manusia. Man ya'ti bil ayah indaka Abu Umar. Nah, qaulullah azza wa jalla fi surah al-Baqarah, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi ini secara keseluruhan. Jadi hewan-hewan maupun benda-benda yang lain asalnya akhwanifillah diciptakan untuk kemaslahatan hamba. Oleh karena itulah perkara yang muharram itu adalah sedikit dibandingkan perkara yang dihalalkan dari hal-hal tersebut. Sehingga wajib bagi kita untuk mencari yang halal, karena banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merinci perkara-perkara yang haram dikarenakan sedikitnya. Namun kebanyakan manusia tatkala mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah, seakan-akan perkara yang halal itu sangat sempit, sangat sedikit, sehingga mereka apa? Menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada perkataan Ibnu Jama'ah. Dikatakan tentang maknanya bahwasanya hewan-hewan itu diciptakan untuk kemaslahatan hamba dan kemanfaatan mereka. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yuhallu minhu wa ma yuhram. Dan para ulama, mereka itulah orang-orang yang menjelaskan apa-apa yang dihalalkan dari hewan-hewan tersebut dan apa-apa yang diharamkan. Nah, dan hukum asalnya adalah halal. Ah, siapa yang ingat perkataan Imam As'adi rahimahullah dalam kawaidnya? Baik, asyhadu an la ilaha illallah yang disebutkan di awal. Nah, wal asru fi miyahin al-taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah. Baik. Jadi perkara-perkara itu asalnya suci dan halal untuk kita. Sampai datang apa? Na'am, yang menunjukkan tentang keharamannya. Baik. Jadi ulama mereka yang menjelaskan tentang apa yang halal dan apa yang diharamkan. Wa yusuna bil ihsani ilaiha, dan mereka berwasiat kepada umat untuk berbuat ihsan ya kepadanya. Baik, kepada hewan-hewan yang ada. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innallaha kataba al ihsan ala kulli syai. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada semua perkara. Nah, makanya termasuk ihsan kepada binatang, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka perbaguslah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh. Kalau menyembelih maka perbaguslah dalam menyembelih. Hadis man wa man akhraja indang ya Tuhan. Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu man rawahu Muslim. Hakadha indang ya Rifki. Na'am aw la? Ha? Tayyib. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha, dan mewasiat untuk menghilangkan kemandaratan dari hewan-hewan tersebut. Makanya dilarang untuk membunuh hewan tanpa tujuan. Nah, dan tujuan seseorang membunuh hewan, nah, kemungkinannya untuk mengambil kemanfaatan atau apa? Mencegah kemandaratan darinya. Baik. Dan ketika mencegah kemandaratan juga kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang paling bagus, bukan dengan menyiksa. Oleh karena itulah, nah, datang khilaf ikhwan fillah dalam permasalahan membunuh hewan-hewan dengan naam raket dari listrik, raket listrik itu. Tapi apakah termasuk ihsan ataukah tidak? Di sini ada khilaf dalam memahami masalah tersebut. Dilihat dari sisi apa? Yang pertama dari sisi ihsan dalam membunuh. Kemudian apa dari sisi apakah itu masuk dalam naam tahrik binar, yaitu dan membakar hewan dengan api atau tidak. Insyaallah ta'ala kita bahas pada tempatnya. Cuma alhamdulillah, selama seseorang menemukan cara yang paling bagus dalam membunuh binatang-binatang tersebut, maka pilih yang paling bagus dan yang paling cepat mati. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yawm al-qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Akan ditimbang pada hari kiamat tinta-tinta para ulama dan darah para syuhada. Dan sebelumnya panitia ada tambahan kalam dari Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam Ma'alimus Sunan tentang makna dari apa istighfarnya hewan-hewan untuk ahli ilm. Kesempurnaannya apa? Fa'alhamahallahu al-istighfara lil'ulama mujazatan ala husni suni'ihim biha wa syafaqatihim alaiha. Karena pada ulama yang menjelaskan ya fanifillah, mana yang halal, mana yang haram, kemudian berwasiat untuk berbuat ihsan kepada binatang-binatang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilham kepada hewan-hewan tersebut untuk apa? Memintakan ampunan. Naam, untuk para ulama. Sebagai apa? Sebagai bentuk balasan atas bagusnya perbuatan mereka terhadap binatang-binatang tersebut dan kasih sayang mereka terhadap binatang-binatang tersebut. Nah, lihat apa ini kita. Kalau binatang-binatang saja Allah Subhanahu wa taala berikan ilham untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, apalagi kita makhluk yang diberikan akal. Karena ini kaidah umum dalam kehidupan kita, qani filah, na'am hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa atau lebih. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan apa? Man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang diberi kebaikan, maka balaslah. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu apa? Falyad'ulah. Apabila kalian tidak mendapati perkara-perkara yang bisa untuk membalas kebaikan mereka, maka doakanlah. Doakan kebaikan. Nah, hewan-hewan ini diberi ilham untuk mendoakan, memintakan ampunan bagi ahli ilm, dikarenakan bagusnya perbuatan mereka. Dan kita lebih pantas, ya Allah. Nah, karena itulah contoh dari pendahulu kita, sebagaimana yang tadi kita baca sekilas dalam mukaddimah usulul fiqh, di mana tatkala Abdurrahman Ibnu Mahdi meminta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk menuliskan kitab. Nah, menuliskan kitab tentang kaidah-kaidah dalam mengambil istinbat hukum dari suatu dalil. Maka ditulislah kitab yang diberi judul apa? Ar-Risalah. Nah, diberi judul Ar-Risalah. Dan sebagai bentuk syukur beliau, beliau senantiasa mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, demikian pula Imam Ahmad. Nah, dan yang lainnya. Baik. Dan sungguh ya ikhwan fillah, kebaikan ahli ilmu, kebaikan ulama kita dan siapa saja yang na'am memberikan apa ilmu kepada kita sedikit atau banyak, itu kebaikan yang besar. Naam. Dan naam, tadi kita tidak akan mungkin untuk bisa membalasnya. Naam, maka falyad'ulah. Maka doakanlah mereka. Naam, orang-orang yang telah memberikan kebaikan untuk kita. Qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama, akan ditimbang pada hari kiamat tinta-tinta para ulama, wadamu syuhada, dan darah para syuhada. Hadis ini maudhu'. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Qadri dari hadis Abi Darda. Nah, sebab kedaifannya karena pada sanadnya Ismail bin Abi Ziyad, dikatakan oleh Ibnu Adi mungkar oleh hadis. Baik. Dan para ulama yang lain juga menegaskan tentang apa kelemahan hadis ini, bahkan kepalsuannya, sebagaimana ditegaskan Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah juga dengan yang lainnya. Jadi hadisnya dhaif. Naam. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga menegaskan dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah bahwasanya hadisnya maudhu'. Tayyib. Wa qala ba'duhum, adapun dari hisi maknanya, sebagian mereka mengatakan, sebagaimana diantaranya adalah Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan tentang makna hadis ini, hadza ma anna a'lama lisyahidi damu wa adna ma lil 'alimi midadu. Ini untuk menunjukkan kepada fillah keutamaan dan ulama. Kenapa ikhwan fillah ditimbang Naam, tinta para ulama dan darah para syuhada. Dilakukan seperti ini bersamaan dengan perkara yang paling bernilai bagi seorang yang mati syahid adalah darahnya. Dan perkara yang paling rendah bagi seorang alim adalah tintanya. Tinta, naam, perkara yang paling rendah, karena itu hanyalah sekedar alat untuk menulis. Tapi apa, sama-sama ditimbang. Ini maknanya. Akan tetapi telah kita lewati haditsnya maudhu'. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fi dinillah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadai dengan suatu perkara yang lebih utama. Dan daripada apa? Kefaqihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadits ini juga dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada sanadnya Yazid bin Iyad, na'am, telah apa? Didustakan, waqad kudzib. Dan datang jalan yang lain sama dan kedhaifannya juga parah, manakala ada yang matruk. Na'am, juga riwayat mursal dhaifun jiddan. Sehingga tidak bisa apa? Dinaikkan ke derajat hasan yang ini. Kemudian riwayat berikutnya, wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Sungguh seorang yang faqih satu saja itu lebih dahsyat atas syaitan, yaitu lebih berat untuk digoda daripada apa, 1000 ahli ibadah. Nah, lagi-lagi akan inilah riwayat ini juga dhaif. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas secara marfu' oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dhaif. Cuman padanya kedhaifan. Sebab ruh Ibn Jarrah dhaif. Dan sebab-sebab kedhaifan yang lain. Nah, datang beberapa sanad dalam masalah ini semuanya tidak lepas dari kelemahan. Cuma dari sisi makna panikila jelas bahasanya seorang yang faqih, seorang yang alim, tentunya memang lebih berat bagi syaitan untuk digoda daripada sekedar ahli ibadah. Karena ahli ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu kebanyakannya akan tersesat. Nah, sebagaimana keadaan apa orang-orang Nasara panikila, yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dalam salat-salat kita dari ketersesatan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, para salaf menafsirkan ad-dallin yakni apa? An-nasara. Dan siapa saja yang seperti mereka, yaitu dari mereka-mereka yang beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Nah, dan orang yang seperti ini kebanyakan yang terjatuh dalam maksiat tanpa disadari, karena ibadah tanpa ilmu ifanifillah akan terjatuh dalam berbagai macam bid'ah, diseret oleh syaitan dalam bid'ah, sehingga mereka bermaksiat tapi tidak sadar itu suatu kemaksiatan wal'iyadzu billah. Sehingga jelas dari sini berdasarkan dalil-dalil yang lain tentang keutamaan ilmu dan keutamaan pengusungannya. Baik, adapun hadis berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala.